aku cintamu. Mencoba melawan ombak yang retakkan, tegurnya janji untuk tetap setia padamu. Aku pun tak pernah mengerti semua. Yeah.